Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum majlis ini kita lanjutkan, sebagaimana biasa, kita usahakan di majlis ini untuk tidak berbicara agar malaikat pada ngumpul, kemudian jangan ada yang merokok sampai usainya majlis, agar malaikat juga pada ngumpul, karena kita nawaitu, kita pengen kumpul dengan malaikat agar datang ke sini dosa kita habis, pulang kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Itulah tujuan dari majlis ini. Bapak Camat, saya minta untuk berikan sambutan. Beliau mungkin tidak bisa ikut sampai akhir karena urusannya banyak. Ya, urusannya banyak. Makanya saya bagi waktunya jadi dua, waktu sambutan, baru nanti pengajian. Ya. Beliau ini sebelum jadi camat lurah saya. Nah, sekarang jadi camat saya. Semoga nanti jadi enggak ngomong. Allahumma amin. Ya, Pak Bermi, ya. Semoga jadi yang lebih bagus insyaallah demikian. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Habib Nufar Aidrus, yang saya hormati Bapak Kani Kapolsek Pasar Kliwon, yang saya hormati ulama semua yang hadir di majelis ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena saya percaya juga belum kenal kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, marilah semua kami hantarkan untuk selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah yang tidak intinya selalu diberikan kepada kita. Insyaallah pada malam hari ini kita bisa menghadiri dalam majelis ini untuk kegiatan mencari ilmu sekaligus juga bersamaan dengan bulan Syawal kita juga akan dilakukan halal bihalal. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin mungkin dengan beberapa tokoh, beberapa ulama yang hadir di sini, walaupun kita pada malam hari ini mungkin baru sekali kita kenal, mungkin juga ada beberapa yang sudah berkali-kali kita kenal dan berkomunikasi. Selanjutnya pada kesempatan malam ini kami selaku wakil dari pemerintah, dari camat secara lembagaan maupun secara pribadi Pak Heru, nama saya Heru Sunardi. Memang apa yang telah disampaikan Pak Novel tadi benar. Dulu saya itu waktu di rumah dinas Semanggi itu berhadapan, rumah dinas dengan rumahnya Pak ini berhadapan. Saya dulu sering dikirim sate dulu sebenarnya. Pada saat masak ya, tak lulu ya. Kalau masak sate itu saya dulu dikirim lah. Sekarang saya pindah terus lama dikirim ini. Namun bukan satenya. Kita hadir di sini kita beri silaturahim ya, silaturahmi. Dan kami pesankan ya, memang di dunia atau di Indonesia, di Surakarta, di Pasar Kliwon, perbedaan itu pasti ada. Okay. Namun jangan ditanggapi sebuah perbedaan ini menjadi sebuah memperuncingkan menjadi sebuah permusuhan. Apalagi perbedaan-perbedaan yang ada di umat Islam. Okay. Allahnya masih sama, kitabnya juga sama, Al-Quran, hadis sunahnya jadi pedoman juga sama, nabinya, sholatnya ya sama. Nah, kalau hal yang sifatnya beda-beda yang tidak sangat akidah dan sebagainya, kalau kita komunikasikan, kita kembalikan ke Quran dan Sunnah, ternyata ya makanya masih sendiri-sendiri, ya sudah. Ya sudah, kamu pakai itu, saya pakai ini. Kecuali apabila memang sudah memproklamirkan atau apa ya, menyatakan dan menyampaikan sholat itu Nabi setelah Muhammad masih ada lah, ini yang harus kita luruskan, kita benarkan. Namun kalau masih ada sesuatu kecil dan besar ini, bagaimana bapak-bapak yang menanggapi saja? Ya, perbedaan-perbedaan ini kalau kita kembalikan bersama lagi, ternyata masih ada beda. Kita pakai ini, kita pakai ini, ya sudah. Kamu pakai itu, ya saya menghormati. Saya pakai ini, ya menghormati. Mungkin pakai sholat, Pak, harus pakai usoli yang sering banyak disampaikan. Yang tidak pakai, ya apik. Yang pakai apik, ya sendunan diri-diri. Kalau saya gitu aja, ya. Tidak usah ada sebutkan, wah itu bid'ah dan sebagainya. Ya sudah, saya pakai itu, ya monggo. Saya pakai ini, ya monggo. Ya ini ya. Yang lebih baik bagi saya adalah itu. Bukan nanti bertentangan dan sebagainya. Selanjutnya, kami juga akan memberikan pesan-pesan. Marilah, ya, Surakarta ini, Pasar Kliwon ini, kita jaga, kita jadikan sesuatu tempat yang kondusif. Ya. Solo yang dan apa-apa cepat melototnya. Ya. Karena akses IT, internet itu di luar negeri itu, daripada Indonesia itu malah lebih terkenal Solo mungkin. Ya. Nah itu apa? Ada kelompok tertentu sebenarnya yang hanya menciptakan Solo seperti itu. Apa ini memang dicoba kita? Ya, marilah secara bersama-sama Solo ini kita jadikan sebuah tempat, ya, tempat untuk menimba ilmu, majelis ilmu yang ada di mana-mana selama itu untuk urusan dunia dan akhirat. Memang secara dunia kita juga diatur oleh konstitusi, ya, konstitusi aturan perundang-undangan di pemerintah. Ya, secara akhirat kita sudah dituntun oleh Quran dan Sunnahnya. Marilah secara bersama-sama bersinergi kita lakukan. Yang lebih penting dan utama, ya, mari kita saling toleransi dan saling menghormati. Memang yang namanya ibadah itu tidak bisa dicampur. Wong Kristen karo wong Islam ya ora iso dicampur ibadahnya di dhewe. Namun manusianya yang kita campur boleh aja. Sing tidak boleh campur ibadahnya. Itu ibadahmu itu bagi apik bagimu, ya bagimu. Ini baik apik bagi saya lakum dinukum waliyati. Dan saya mohon juga kepada Beb, tolong terima kasih atas ilmu-ilmu yang selalu disampaikan, ditularkan, diberikan. Juga doa-doanya yang mujarab selalu diberikan kepada keluarga-keluarga, kepada Bapak Ibu yang hadir ini. Dan doa yang sangat mujarab, kami juga mengucapkan terima kasih semua yang hadir di sini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, semoga kehadiran kita di sini ini benar-benar kita menjadi orang manusia yang takwa, ya. Jadi yang takwa. Karena dijanjikan kalau kita menjadi orang yang takwa, surga dan ya, dari segala pintu, ya, gitu. Sekaligus yang terakhir pada Habib Novel, ya, jangan kendor. Memang yang namanya kita menyampaikan kebenaran itu pasti ada, ya, godaan-godaan. Sudah diriwayatkan zaman Rasulullah, sahabat-sahabatnya menyampaikan kebenaran dari Allah itu pasti banyak godaan-godaan. Semoga dengan teguh, dengan kekuatan, dan selalu insya Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala, diberi kekuatan untuk menyampaikan sebuah kebenaran-kebenaran. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi perlu kami sampaikan. Memang saya nanti tidak bisa akhir kegiatan ini mengikuti karena juga ada dua acara yang harus saya hadiri, ya, sampai jam 10 jadwal saya saat ini, ya, nanti yang putar-putar itu, ya. Semoga kami juga mau doa dalam memangku wilayah sebagai pejabat di sini, termasuk Pak Kapolsek, didoakan, diberi kekuatan bisa melaksanakan hal yang benar, bisa menjauhi dengan hal yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Pak Camat, pribadi maupun lembaga. Ya, tadi nasihat yang luar biasa buat saya. ya, nasihat yang luar biasa buat saya, terutama yang akhir, jangan kendor. Ya, jangan kendor, pasti godaan itu akan banyak. Monggo, bahe, insyaallah. Nah, Pak ya, Profesor Sofawi, ini beliau pimpinan Pondok Pesantren Al Ma'ayat. Pak ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, pelaku ya. Memang aneh tadi tempatnya tidak cukup, tapi setelah beliau masuk sini jadi cukup. Ya, barokah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jangankan kendor, itu pesan dari Pak Camat buat kita semua. Kemudian yang kedua, perbedaan itu pasti ada. Jadi kowe ngono ya karepmu, aku tak ngene ya karepku. Yang penting saling toleransi. Ini nasihat yang sangat-sangat baik. Lana amruna walakum a'malukum. Ya, untuk kita cara-cara kita, kamu punya cara yang lain juga terserah. Nah, ini kemudian kita punya Pak Kapolsek di sini. Ini waktu Ramadan saya ceramah di masjid beliau. Beliau ini Kapolsek tapi takmir masjid. Ya, dan kalau kita lihat di sana, saya malu nih nampilkan hadroh latihan tadi nih Pak. Ini hadroh baru latihan, baru dua orang ya, yang modelnya agak beda. Ternyata Pak Kapolsek di kampungnya sana punya hadroh yang luar biasa. Terus yang nabuh rebana semangatnya ngungkuli anak pasar kebun, banter-banter luar biasa enak gitu ya tabuhannya. Semoga bisa lebih maju. Ya, saya minta petunjuk-petunjuknya nih, Bapak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hadana liada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Muharram Bapak Habib Naufal. Al-Muharram para alim ulama. Bapak Camat yang kami hormati. Dan mohon maaf tadi ada dari Polres sampai maghrib Pak Kapolres memimpin rapat tapi beliau masih sakit, baru kasih mata 2 hari, jadi dengan sangat tadinya mau hadir tidak hadir di sini, mohon dimaafkan. Tapi mewakilkan dari Pak Kasat Intel, tadi Kasat Intel ada acara, mewakilkan paniknya Bapak Marsuli, dari Bapak Kasuli, Pak AKP Arsuli, ini di sebelah saya. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara yang sangat mulia, yaitu penuntut ilmu dan nanti dilanjutkan dengan halal bihalal. Saya sebagai Kapolsek Pasar Kliwon, dan tadi telah diuraikan banyak oleh Pak Camat, memang kita masih getol-getolnya untuk mengembalikan kondusivitas wilayah dari wilayah Solo ini yang sempat tercemar sedikit. Mudah-mudahan cukup di sini aja dan tidak berlanjut. Ini karena itu tadi, kalau sudah ada suatu kelompok yang merasa pemerintah dan pemerintahan togut, bahaya sekali ya kita untuk diperangi. Nanti dari polisinya dulu, nanti merambat ke lain, nanti sangat bahaya. Mudah-mudahan aja dari kelompok ini semakin mengecil dan kedepannya dapat hilang sama sekali. Ini yang diminta, karena kita bayangkan kalau suatu pemerintahan kalau sudah salah satunya sudah tidak ada. Bayangkan kalau misalnya polisi cuti semua satu minggu aja, apa jadinya nanti? Nah ini mohon dimaaf, jadi sampai sekarang ini polisi cuti aja belum. Alhamdulillah mungkin nanti halal biala di sini mudah-mudahan mewakili dan malaikat mencatat bahwa polisi yang hadir di sini ini bisa diampuni dosanya yang tadinya tidak bisa silaturahim ke sanak keluarganya, jadi mungkin masih tertunda sampai sekarang. Pak Kapolres belum mengizinkan untuk apalagi yang pejabat-pejabat utama dari mulai dari Kabak, Kasat, kemudian Kapolsek ini belum, baru anggota sudah mulai suruh bergilir dua hari. Ini para Kasat, Kabak, Kapolsek ini disuruh memberikan toleransi untuk anak buahnya untuk izin hanya dua hari untuk bersilaturahim, karena pada terima kasih sahabat, masih bersama di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Stasiun 107.6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjadi ukhuwah. Merupakan bagian dari iman. Cinta tanah air yang dimaksud adalah cinta kepada surga, cinta pada alam akhirat. Itu bagian daripada iman. Ternyata kita rasa kangen kepada tanah air kita itu, rasa kangen kepada surga, rasa kangen kepada alam, alam-alam yang ruhani yang seperti itu. Ada enggak rasa kangennya? Nah kalau kita punya rasa kangen, berarti iman kita itu semakin kuat, iman kita semakin tebal. Nah, untuk buktikan rasa kangen, di antaranya adalah apakah kita sudah minta untuk masuk surga sebanyak mungkin. Coba masing-masing ingat-ingat. Satu hari ini sudah minta masuk surga berapa kali? Belum. Belum minta. Nah, terus nanti masuknya kemana? Ya kan? Minta masuk surga berapa kali? Karena kita nggak ngerti loh. Kapan kita itu akan kembali, tahu nggak? Nggak tahu ya. Tadi di awal saya kirim Fatihah di antaranya untuk salah satu murid saya, yaitu akhirnya semoga diwujud yang sudah dapat unjukannya, di dahar yang sudah dapat sesuatu yang bisa diicipi. Saudara saya, murid saya, yaitu akhirnya Muhammad Taib Azizin yang tinggal di Kacangan, hari Rabu bulan Syawal, jadi hari raya keempat ya, hari raya keempat lagi keluar makan bersama istri dan anaknya yang umurnya 2 tahun kalau nggak salah nih, keluarganya semua ada di sini. Saat ini hadir kalau tidak salah. Hadir. Nah, cerita yang saya dapat siang keluar makan ya. Keluar makan bersama istri dan anaknya. Anaknya umurnya 2 tahun. Kemudian kalau saya enggak salah, anaknya buang hajat gitu ya. Kebetulan enggak bawa pampers cadangan, enggak bawa pakaian cadangan. Karena rumahnya itu dekat dari tempat makan tersebut, maka pamit pulang si suami, sang suami pamit pulang. Istrinya nunggu di situ bersama anaknya. Ditunggu, enggak datang-datang. Ditelepon, enggak diangkat-angkat. Hah? Si suami, ya ditunggu enggak datang-datang. Akhirnya Muhammadnya ditunggu enggak datang-datang, ditelepon enggak angkat. Kurang lebih hampir 1 jam ditelepon, diangkatnya angkat Pak polisi. Ini siapa? Ya saya istrinya yang punya telepon. Nah bapak siapa? Saya polisi. Nah, suami jenengan ada di rumah sakit di puskesmas. Ternyata suaminya sudah meninggal dunia. Karena dalam perjalanan tadi ngambil perlengkapan untuk anaknya, motornya itu jatuh, kemudian diinjak oleh mobil dan mobilnya pergi nggak kembali lagi, alias tabrak lari. Tapi ini insya Allah ya, insya Allah pulangnya baik. Ya pulangnya baik, karena dalam perjalanan yang yang baik dan hidupnya untuk cari kebaikan. Datang ke sana ke sini, ngaji ke sana ke sini, bersama-sama seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita ini kira-kira udah siap belum balik? Belum. Belum siap. Ya. Siap enggak siap harus siap. Ya. Siap enggak siap harus siap. Ibu-ibu menawi di pendesaan ini siap mboten, Bu? Ada yang siap, ada yang dereng, ada yang mau jawab siap, bingung, ya kan? Ya. Belum siap, artinya belum siap, amal. Amal kita belum siap. Makanya kita kangen sama surga. Minimal kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam hadis disebutkan siapa yang minta surga 3 kali di malam hari, waktu senja, maka dia pasti diberi surga malam itu kalau dia meninggal dunia. Enak kan? Enak, cuma minta. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ini tentang keluarga. Ya, tentang keluarga. Saya gak tahu kenapa sejak akhir Ramadan sampai hari ini, saya itu seperti disuruh gitu, kalau ceramah urusannya keluarga. Ya, ceramah urusan keluarga. Banyak orang lupa. Saya pernah diingatkan oleh Habib Husain bin Anis bahwasannya keluarga itu nomor satu. Anak, istri, suami itu nomor satu. Saat kita sendiri, saat kita sakit, itu yang setia mendampingi adalah keluarga kita. Bu, menawi bapak ngapunten insyaallah jebot, menawi bapak ngadang-ngadang ten kasur mboten saged napa-napa, Ibu, yang ngerawat siapa, Bu? Yang ngerawat? Tapi kalau ibu begitu, bapak ngerawat enggak, Bu? Enggak. Dirawat, Bu, dirawat. Tetap dirawat insyaallah ya. Artinya keluarga yang merawat. Nah, saya akan cuma menukilkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Cintanya Nabi kepada keluarganya. Ini hikmah. Coba di Al-Quran dikatakan illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Rasul, enggak minta apa-apa, enggak minta dunia, enggak minta upah atas upahnya yang Rasul menyampaikan dakwah Allah ini. Enggak minta apa-apa. Illal mawaddata fil qurba. Dalam tafsir disebutkan kecuali al-mawaddah, rasa cinta fil qurba, artinya adalah terhadap orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri mengajari Nabi, kamu mintalah orang-orang untuk mencintai kerabatmu. Jadi Allah mengajari Nabi untuk memperhatikan keluarganya. Makanya tentang solawat ya, kita akan diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi. Di situ ada enggak perintah buat keluarga Nabi? Enggak ada. Perintahnya selawat cuma untuk Nabi, bukan untuk keluarga Nabi. Tapi Nabi sendiri SAW tidak mau membiarkan keluarganya enggak dapat selawat. Karena cintanya Nabi kepada keluarganya, maka Nabi mengatakan orang yang solawat tidak solawat kepada keluargaku, solawatnya batal, solawatnya kurang, solawatnya putus dari barokah. Artinya Rasul mengajarkan umatnya untuk bersolawat mendoakan keluarganya. Bisa kita bayangkan setiap hari seluruh umat Islam tiap detik tidak ada yang lepas solawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keluarga Nabi punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi dengan keluarganya. Nabi itu manusia yang super sibuk atau kurang sibuk kira-kira? Super sibuk. Sibuk dengan masyarakat, sibuk dengan jin, ya kan? Nabi bukan cuma manusia, ada manusia, ada jin. Sibuk dengan malaikat, bahkan sibuk dengan seluruh makhluk Allah yang lain. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW selalu tidak pernah melupakan keluarganya. Contoh. Walaupun Nabi mungkin gak lama kumpul dengan keluarganya, ya seperti kita. Mungkin cuma berapa menit, ya mungkin cuma berapa jam, gak seperti kita. Tapi Rasulullah SAW punya kedekatan dengan keluarganya yang spesial. Contoh, masih ingat kita ketika Rasulullah SAW ceramah khutbah depan sahabat, tiba-tiba Sayyidina Hasan dan Husain lagi bermain-main di bawah mimbar, Rasul tidak mengatakan Hasan Husain minggir, kamu ganggu saya. Tidak ngomong begitu. Tidak mengatakan ini saya lagi khutbah, jangan diganggu, kamu buat kericuhan. Tidak begitu. Nabi SAW turun dari mimbar. Turun dari mimbar. Kemudian memeluk cucunya tersebut dan menciuminya. Dan bersabda, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka ya Allah cintailah orang yang mencintai keduanya. Ya, artinya Rasul memberikan kesempatan. Rasul memberikan kesempatan kepada keluarganya, kesempatan kepada cucunya, kesempatan kepada keturunannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan waktu dari beliau, Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang lain, coba kita lihat Rasulullah SAW ketika jalan bersama sahabat. Di tengah jalan lihat cucunya lagi lari-lari. Kalau jenengan lihat cucu lagi lari-lari dengan teman-temannya, jenengan ada urusan penting, kira-kira mandi atau terus? Nah, benar ya, banyak kakek itu sumpah kalau cucunya banyak, betul enggak? Betul enggak? Kakek, kakek. Di sini yang kakek siapa? Kalau cucunya banyak ngumpul, itu banyak yang sumpah. Wah, arep turu ra iso, ya kan? Mau tidur tidak? Tidak bisa. Ini teriak-teriak ganggu. Ya, robseh, ruwet, ya. Dan lain sebagainya. Tapi coba lihat Nabi Muhammad SAW. Keluar dalam perjalanan dakwah. Bersama sahabatnya. Di tengah jalan dia cucunya lagi lari dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya. Rasul tidak mengatakan, yuk kita jalan biar cucuku gak ngerti. Gak ngomong itu. Rasul tidak bersembunyi dari cucunya. Justru Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, silakan kalian jalan duluan. Silakan kalian jalan duluan. Saya mau bermain dulu dengan cucu saya. InsyaAllah gampang urusannya. Ya. Saya mau jalan, kalian jalan duluan. Saya akan bermain dengan cucu saya. Hasilnya apa? Nabi Muhammad SAW menghampiri kedua cucunya, berlari, ikut lomba lari dengan cucu-cucunya. Di pinggir jalan dilihat orang banyak. Rasul enggak kemudian, wah enggak enak, ah enggak pantas, saya dilihat orang banyak main sama anak kecil. Enggak ngomong begitu. Terjun bersama anak-anak, main kejar-kejaran dengan cucunya. Kemudian Rasul membentangkan kedua belah tangannya, menubruk cucunya tapi enggak dikenakan. Ah, luput. Lari ke tempat yang lain, ah, luput. Terus kejar-kejaran. Sampai Nabi puas, cucunya puas, baru Rasul nubruk dengan benar, dipeluk erat, diciumi dan mengatakan, ya Allah, aku mencintai keduanya, cintailah orang yang mencintai keduanya. Coba lihat. Bukan seringnya pertemuan, tapi kualitas pertemuan. Ya, bukan lamanya pertemuan, tapi kualitas pertemuan. Rasul mungkin gak ketemu lama, sebentar dengan cucunya, tapi sangat berkualitas. Coba kita lihat lagi, bagaimana dengan putrinya, dengan anaknya, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Nabi Muhammad SAW, beliau setiap kali pulang dari perjalanan keluar kota, tidak pernah langsung pulang ke rumah istri-istrinya. Cari semua kitab hadis, Rasul gak pulang ke rumah istri-istrinya, tapi Rasul pulang dulu ke rumah dua rumah. Rumah yang pertama yang dihampiri Rasul adalah rumahnya Allah, yaitu masjid. Rasul pasti pulang ke masjid dulu. Secapek apapun, selelah apapun, Rasul mendatangi Allah dulu. Gak seperti kita. Secapek apapun, selelah apapun, datangi kasur. Gak mau diganggu. Ini saya dari luar kota, capek. Gak mau diganggu. Lain dengan Nabi Muhammad SAW. Dari luar kota, perjalanan yang berat, Rasul langsung masuk masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Rasul kemudian ke rumah putrinya. Gak pulang ke rumahnya, ke rumah putrinya. Dan putrinya udah nunggu di depan pintu. Ketika mendengar ayahnya datang, putrinya udah sampai depan pintu. Ya, udah sampai depan pintu. Maka begitu Rasul datang, salam, maka saat itulah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra segera mengecup kening Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kening Nabi dikecup. Kemudian berkata, wahai ayah, kenapa wajahmu berdebu, tubuhmu ini tampak banyak kotoran dari perjalanan, tampak capek gitu. Rasul pun menenangkan, ya dah, kalau bahasa kita, ya emang tugasnya begini, gak usah kamu bingung. Ya tugasnya begini, kamu gak usah bingung. Kemudian Rasul nanya, mana cucu saya? Mana Hasan, mana Husain? Di lantai atas. Maka Nabi SAW masuk, oh ini capek. Rasul masuk ke lantai atas. Lihat dua cucunya, Rasul kemudian berangkang. Kalau orang Jawa bilang, orang Solo bilang ya, berangkang. Rasul merangkak dan berkata, wahai cucuku, aku adalah seperti hewan tunggangan. Seperti hewan tunggangan kendaraan. Dan aku adalah sebaik kendaraan yang ditunggangi. Maka silakan kalian naik ke punggungku. Sesungguhnya sebaik-baik tunggangan adalah aku. Dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Kemudian naik bergantian. dan cucunya. Rasul berangkang ya, layaknya seekor tunggangan demi menyenangkan cucunya, padahal baru dari luar kota, dari perjalanan yang berat. Pertanyaannya, sudahkah kita kepada keluarga kita seperti itu? Ruwet, capek, bapak ini capek, kamar dikunci, gak mau diganggu, mau tidur. Betul ya. Terakhir untuk urusan hikmah tadi, Pak, Bu, jenengan pilih mana? Kehilangan keluarga atau kehilangan dunia? Nanya. Pilih mana? Kehilangan keluarga atau dunia? Oh, udah kehilangan dua-duanya. Ini pilihannya orang yang gak milih ini. Oh, pilihannya cuman opsinya tuh ada dua. Satu, kehilangan keluarga. Yang kedua, kehilangan dunia. Kalau terjadi seperti itu, pilih yang mana? Kehilangan dunia atau keluarga? Kalau jenengan bilang kehilangan keluarga, berarti jenengan dan saya termasuk orang yang perlu diperiksakan ke rumah sakit jiwa. Enggak punya rasa, enggak punya hati, ini orang sadis ini. Ya. Ya, semua orang mengatakan kalau memang kondisinya demikian, dihadapkan kehilangan keluarga atau dunia, pasti akan milih kehilangan dunia. Coba kita lihat. Di antara dunia adalah pekerjaan, betul? Usaha, benar. Coba, saya mau ngambil satu contoh ya. Ada seorang bapak lagi menyelesaikan pekerjaannya. Datang anaknya yang masih kecil. Ayah, ayo main sama saya, ayah. Dengan senang anak datang. Si bapak ngomong, hush, minggir kamu, ganggu ayah kamu. Bapak lagi kerja, ini serius pekerjaannya. Marah-marah. Saya mau nanya, bapak ini kehilangan keluarga atau kehilangan dunia? Nah, siapa yang seperti itu? Coba direnungkan. Siapa yang seperti itu? Kenapa enggak kita sambut anak kita sebentar seperti Rasulullah turun dari mimbar sebentar, puas cucunya. Beliau naik, lanjutkan ceramah. Ini dakwah, beliau turun. Apalagi urusan duit, apalagi urusan harta. Hati anak itu lebih mahal. Kalau anak itu kecewa, itu akan terekam seumur hidupnya. Rasul mengajarkan jangan seperti itu. Jangan buat anakmu kecewa. Datang, oh ya nak, ada apa sebentar, paling cuma 5 menit, 10 menit ya, insya Allah kerja kita jadi barokah. Bukannya kita marahin anak, kerja dengan emosi, akhirnya semua akan hilang. Loh itu loh, kita terkadang lupa, keluarga itu yang paling penting, tapi seringkali kita jadikan pekerjaan itu yang paling penting. Hadirin dimuliakan Allah, itu dua hikmah yang saya dapat selama ceramah beberapa minggu ini. Nah sekarang kita akan buka kitabnya. Monggo yang sudah dapat tunjukkan diunjuk. Yang belum, sudah dapat semua belum nih? Sudah diunjuk belum? Tapi saya belum. Monggo ya. Monggo diunjuk dulu. Belum. Ini suasana halal bihalal ya. Sekaligus kita mulai baca kitabnya biar dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal 'abd utlubit taubah minallah fi kulli waqtin. Fa inna Allah ta'ala qadabaka ilaha faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fi yawmi 70 marrah fa in aradta taubah fa yanbaghi laka alla takhluwa min tafakkuri tula umrik fa tafakkar fi ma sana'ta fi nahari fa in wajadta ta'atan fadhkurillaha 'alayha wa in wajadta ma'siyatan fawabbigh nafsaka 'ala dhalik wastaghfirillah wa tub ilayh fa innahu la majlisa ma Allah anfa'u laka min majlisin tuwabbighu fihi nafsak wa la tuwabbighha wa anta dhahikun بل وبغى وأنت مجد صادق مظهر للعبوسة حزين القلب منكسر ذليل فإن فعلت ذلك أبدرك الله بالحزن فرحا وبالذل عزا وبالظلمة نورا وبالحجاب كشفا. وعن الشيخ مكي الدين الأسمر رحمه الله تعالى وكان من السبعة الأبدر قال كنت في ابتداء أمري أخيت وأتقوت من ذلك وكنت أعد كلامي بالنهار فإذا جاء المساء حسبت نفسي فأجد كلامي قليلا فما وجدت فيه من خير حمدت الله وشكرت عليه وما وجدت فيه من غير ذلك تبت إلى الله واستغفرته ila ansara Badar radhiyallahu anhu. Ya. Ini sedikit saja, tapi coba kita bahas bersama sama insyaallah jadi bahasan yang manfaat dunia akhirat. Dikatakan di sini, wahai hamba, mintalah tobat dari Allah. Kalimat mintalah tobat dari Allah itu artinya tobat itu tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah. Makanya di dalam doa, ya tawwab tub 'alaina, ya tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwab tub 'alaina. Ya. Taballahu 'alaihim liyatubu. Allah memberi mereka kemampuan bertobat sehingga mereka mampu bertobat. Taba'ala artinya dia memberi kemampuan bertobat. Kemampuan bertobat itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Makanya kita disuruh minta, ya Allah, jadikan saya hamba yang bisa bertobat. Nah, minta kepada Allah diberi kemampuan untuk bertobat, ini adalah perintah. Ya, ini perintah dari Allah. Dan hendaknya itu kita lakukan setiap saat. Setiap saat, karena setiap saat diri kita ini tidak luput dari dosa. Ya, tidak luput dari dosa, enggak luput dari kesalahan. Bahkan itu pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, hendaknya kalian semua wahai orang-orang yang beriman bertobat kepada Allah. Ada taba'ala, ada taba'ila. Kalau taba'ala, Allah memberi kemampuan untuk bertobat. Kalau taba'ila, hamba itu berupaya untuk bertobat. Ya. Dikatakan di situ taballahu alaihim liyatubu. Allah memberikan kemampuan kepada hamba untuk bertobat sehingga hamba itu bisa bertobat. Tidak ada orang bisa bertobat kecuali orang itu telah diberi sebelumnya kemampuan oleh Allah untuk bertobat. Makanya orang-orang yang benar-benar bertobat, dirinya itu penuh dengan perilaku yang aneh. Yang enggak masuk akal. Ya, perilaku aneh enggak masuk akal. Nanti akan saya beri contoh. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang yang sukses. Sukses di sini dikatakan agar. Kalau Allah berkata agar, itu bukan agar. Kalau dari Allah itu janji, pasti kalian sukses. Makanya kalau saya, kita semua pengen sukses. Kira-kira pengen sukses enggak? Sukses di sini artinya bahagia dunia, bahagia akhirat, tempatnya di surga, dapat ridhonya Allah. Pengen enggak? Pengen enggak? Nah, syaratnya satu. Langkah awalnya harus tobat. Saya mau nanya, dari pagi sampai sekarang ini kita udah tobat belum? Istighfar, astagfirullah, minta ampun begitu kan? Lebihnya tobat sama istighfar apa? Bingung. Biar bingung dulu nanti saya jelaskan. Ya, tobat dan istighfar itu berbeda. Tobat dan istighfar berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita pengen sukses, kita harus bertobat. Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, tawabin, beda dengan ta'ibin. Ta'ibin itu orang yang bertobat. Kalau tawabin, orang-orang yang suka bertobat. Memang dia tuh senang bertobat, hobinya bertobat. Ya, hobinya bertobat. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri baik secara zahir maupun secara batin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu hari aku itu minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Para ulama mengatakan kalimat 70 kali artinya adalah untuk menunjukkan banyak. Seperti kalau kita ditanya sing teko pira ewon. Kalau yang datang ewon bukan berarti 1000, bisa jadi 20 ribu, bisa jadi 30 ribu, karena disebut ewon. Nah, dalam bahasa Arab kalau menyebut 70 itu berarti angkanya tidak bisa dihitung lagi, sangat banyak. Lihat bro, banyak sekali. Dan Nabi sendiri SAW minta ampunnya, istighfarnya itu gak bisa dihitung, banyak sekali Nabi, padahal Nabi gak punya salah, Nabi gak punya dosa, Nabi itu maksum, Nabi seperti itu SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Dari mulai pagi sampai sekarang kita itu minta ampun sama Allah kira-kira berapa kali? Tobat sama istighfar bedanya di sini. Kalau istighfar secara bahasa adalah tolabul maghfirah, minta ampun. Minta ampun artinya apa? Di hati ada perasaan, ya Allah ampunilah saya. Artinya doa. Istighfar itu artinya doa. Kalau tobat bukan. Tobat itu sikap lahiriah dan sikap batiniah. Jadi hatinya betul-betul, ya Allah saya enggak mau maksiat lagi. Saya nyesel saya jadi orang yang bermaksiat. Ya Allah lindungi jangan sampai saya bisa bermaksiat lagi. Dia tinggalkan maksiat itu segera. Itu namanya tobat. Kalau istighfar lain, kadang orang yang istighfar dia masih melakukan dosa tersebut. Masih melakukan dosa, tapi dia minta ampuni Allah, ampuni saya Allah. Saya masih begini ya Allah, ampuni saya. Kalau orang yang tobat enggak? Orang yang bertobat dia sudah benar-benar berhenti dari kemaksiatan tersebut. Nah, tidak mungkin orang bisa berhenti dari maksiat kecuali kalau Allah yang ngasih. Ini harus dipahami oleh setiap muslim dan oleh setiap dai. Tugas dai itu memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Dan harus kita tahu, enggak mungkin orang lain bisa berubah jadi baik kecuali kalau Allah yang membuatnya menjadi baik. Karena itu seorang dai harus bertobat untuk dirinya dan mintakan tobat untuk orang lain. Al-Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama, semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan ketaatan, beliau ceramah seperti ini, ngomong begini. Bagaimana sikapnya kita ini? Kalau keluar dari majelis seperti ini, ketemu orang minum khamr, ketemu pemabuk, ketemu orang yang enggak benar, melanggar hal-hal yang dilarang sama Allah, diterjang semuanya. Kira-kira bagaimana? Kalau kita keluar, kita mengatakan, apa itu? Na'udzubillah min dzalik, itu amalan iblis. Dengan wajah yang kita apa bergaya seperti kita enggak mau, ya seperti menghina, melecehkan, apa itu? Apa ini? Begitu. Maka sesungguhnya kita termasuk orang yang sombong. Kita termasuk orang yang sombong. Tatadayyan bidin iblis mahu bidin Muhammad SAW. Kata beliau, kalau kita seperti itu, ini tuntunan agama yang kita pegang bukan tuntunan agama Nabi, tapi tuntunannya iblis. Lalu bagaimana seharusnya seorang yang mendapat tuntunan Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dahulu ketika menghadapi para pemabuk, menghadapi orang-orang yang enggak benar? Apakah harus mengatakan, neraka kamu? Apakah seperti itu? Tidak. Rasul itu nangis, angkat tangan, doa terus, minta agar seluruh umat manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Itu yang harus dilakukan. Makanya Habib Ali Jufri mengatakan, kalau kamu keluar lihat manusia yang seperti itu, maka tabassum, senyum kepada mereka. Lihat anak muda naik motor ugal-ugalan, ya benar kan? Ditrailkan, dinaikkan, senyum, ucapkan assalamualaikum dengan senyum, dengan niat ya Allah tolong rubah dia. Hati ini terus doa, ya Allah tolong rubah dia, tolong hidayah Engkau berikan kepadaku berikan juga kepada dia. Untuk apa? Mendatangkan tobat dari Allah. Karena yang ngasih tobat adalah Allah. Kalau kita seperti itu, otomatis ini mendatangkan rahmat dari Allah. Hamba tersebut kemudian akan lihat, ini orang kok beda ya. Yang lain teriakin saya gendang jerungup, biasanya gimana teriakannya? Ngebut bencut, ya kan? Ngebut bencut dan lain sebagainya. Nah ini ketemu satu orang keluar dari masjid, ya dia diantar, bukannya lagi marah, assalamualaikum dengan senyum, kaget dia pasti. Asal itu enggak dibuat-buat, ikhlas dari hati, ikhlas dari hati. Nah, bagaimana kita berupaya agar tobat itu turun dari Allah untuk kita semua? Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Itu yang harus kita selalu minta berdoa. Makanya diajari oleh para ulama kan, doa sampai jadikan lagu-lagu, ya tawab tub alaina, jadi lagu, ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Wahai Allah yang Maha memberi tobat, berilah kami kemampuan untuk bertobat. Nah kalau orang itu sudah bertobat, mesti aneh perilakunya. Contoh, masih ingat ceritanya tentang pimpinan perampok? Ibu pernah dengar pimpinan perampok tobat belum, Bu? Ibu lagi enggak dengar kelihatannya. Bu, mic-nya satunya di situ, perangkat satu sudah cukup. Cukup. Saya mau nanya, boleh? Pernah dengar pimpinan perampok tobat belum, Bu? Belum. Belum atau lupa? Belum ya. Ini saya kasih satu contoh. Pimpinan perampok bertobat gara-gara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih anak-anak, rahimahullah, masih anak-anak. Dapat pesan dari ibunya, jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Berangkat beliau ikut kafilah, untuk cari ilmu keluar kota. Beliau berangkat ikut rombongan orang-orang yang naik unta. Beliau jalan kaki. Di tengah jalan rombongan ini dirampok habis-habisan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kecil enggak bawa apa-apa, diinterogasi oleh salah seorang perampok. "Nah, kamu punya apa?" Dijawab, "Saya punya uang emas sekian dinar." Kalau bahasa kita, saya punya uang misal ya 10 juta. Maka perampoknya heran, 10 juta mana kamu enggak bawa apa-apa? "Ini di dalam baju saya di sini." "Siapa yang naruh itu?" "Ibu saya yang naruh, disembunyikan, dijahit," katanya ibu saya, "biar enggak ketahuan perampok." Katanya ibu saya, "biar enggak ketahuan perampok." Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak lihat nih perampok, nih penjahat, ini pembegal, nih orang bejat, nih orang gebrak, enggak. Beliau mau menerapkan muamalahnya kepada Allah, apa yang harus aku keluarkan dalam diriku ini untuk mendatangkan rahmat ya Allah. Gak mungkin rahmat ya Allah bisa datang ke orang lain kalau kita gak benar gitu. Bisa paham? Terapkan dirinya dulu. Saya harus menjalankan amanatnya ibu saya kepada saya ketika menghadapi perampok. "Kenapa kamu begini?" "Lah ibu saya bilang jujur, gak boleh dusta. Jadi saya gak mungkin dusta." Dibawa nih kepada pimpinannya. "Eh pimpinan, nih anak kecil bilang katanya punya uang 10 juta. Ini saya anggap uangnya saya karang sendiri ya, biar gampang diterima. Ini punya uang 10 juta. Di mana?" "Katanya di balik bajunya sini." "Kok dia jujur seperti itu bagaimana?" "Ibunya ngatur, dia enggak berdusta." "Coba dibongkar." Dibongkar betul, ada uang di situ sekian banyak. Pimpinan perampok nanya, "Nak, kok kamu sampai seperti itu kenapa?" "Ya saya diajarkan untuk taat kepada ibu. Ibu saya, lah ibu saya bilang jangan dusta, ya saya tidak akan dusta." Langsung turun rahmat ya Allah. Ini loh yang dimaksud, turun tobat dari Allah. Maka hamba yang tadinya perampok, pembegal, yang gak kenal perikemanusiaan, yang bengis, yang kejam, tiba-tiba berubah 180 derajat. "Nah, kamu masih kecil, udah kenal dengan Allah seperti ini. Saya udah tua, gak ngerti." Nangis. Nangis kemudian tobat, "Ya Allah, ampuni saya." Semua perampokan ini dikembalikan kepada orang-orang yang dirampok. Kemudian berkata kepada pengikutnya, "Dulu saya mimpin kamu merampok, sekarang saya gak mau rampok lagi, saya sudah tobat. Saya anjurkan kalian juga tobat, tapi terserah kalian, itu urusan masing-masing, saya gak tanggung jawab lagi." Apa kata anak buahnya? "Kalau dulu kamu mimpin saya merampok, tolong sekarang pimpin kami ke jalan Allah. Kami juga akan bertobat sekarang juga." Kata pimpinan perampok, "Saya bukan ahlinya." "Ini anak kecil ini ahlinya." "Wahai anak kecil, saya pengen jadi muridmu. Ya, saya mau belajar ke Baghdad. Ya udah, kami ikut sama kamu belajar ke Baghdad dan jadi murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk murid-murid pertamanya yang ditemukan dalam perjalanan ketika menuntut ilmu." Sudah belum nih prinsip mendatangkan hidayah, mendatangkan tobat kepada orang lain dengan cara yang seperti ini? Udah belum gitu? Belum. Kita kan kadang gaya, rumongso, nasehati wong bisa berubah ya. Ketika dinasehati kesel, orangnya gak berubah, berubah. Kenapa orangnya gak berubah? Yang bisa ngerubah bukan kita, yang bisa ngerubah adalah Allah. Caranya bagaimana biar perubahan itu datang? Diri kita ini yang kita rubah. Terapkan yang benar di diri kita, otomatis itu akan buat orang lain mendapatkan kebenaran dari Allah. Sampai di sini, gak jelas belum nih? Cukup jelas ya? Jelas. Kemudian dikatakan, kalau kamu ingin mendapatkan tobat tadi, maka hendaknya jangan sampai sepanjang hidupmu kamu gak pernah merenung. Usahakan sepanjang hidup tuh merenung terus. Ya, sepanjang hidup merenung. Apa yang kamu lakukan di siang hari? Apa yang dilakukan di malam hari? Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Tadi sore kira-kira udah hitung-hitungan belum? Pagi tadi mata saya lihat apa ya? Lihat yang haram atau lihat yang halal? Telinga saya dengarkan orang rasanya atau tidak ya? Pernah enggak kita duduk kemudian hitung-hitungan? Hitung benar. Tapi coba kalau urusan duit, sore tadi ngitung enggak? Ke pasar, belanja, beli ini ya kan? Kemudian ada barang ini saya jual, transaksi dapat sekian. Itu dihitung. Ada yang hitungnya harian, ada yang hitungnya mingguan, pembukuannya bahkan rapi. Tapi kalau untuk pembukuan akhirat kita ngitung enggak? Enggak ngitung. Nah, terus kalau tiba-tiba dijemput pindah ke tanah airnya, tempatnya di mana kalau enggak pernah ngitung? Yang rugi atau yang untung? hadis yang seperti itu akan masuk kelompok orang yang rugi. Singkat cerita, kita disuruh ngitung. Pagi bisa sholat duha, alhamdulillah ya Allah, syukuri. Pagi tadi hari Jumat bisa jumatan, syukuri alhamdulillah. Karena banyak orang yang gak bisa jumatan, syukuri lagi, alhamdulillah jumatan hari ini saya dapat sapi. Jumat yang lalu telur aja gak dapat, syukuri lagi. Ya maksudnya pagi ini jumatannya bisa datang awal. Biasanya khotib udah naik khutbah yang kedua, kita baru dah baru datang. Ini syukuri lagi. Kalau bisa ada perbaikan, syukuri syukuri setiap ada kebaikan. Dan kalau kita lihat di situ ada keburukan, minta ampun sama Allah. Celah dirimu dengan wajah yang cemberut mencemberuti diri sendiri. Sedih gitu. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kita istighfar sambil cemberut-cemberut sendiri udah pernah belum? Minta ampun ya Allah. Pagi-pagi saya kalau lihat ada perempuan cantik saya jeleng terus. Astagfirullah, sudah belum gitu? Belum. Belum. Tambah cerita, wah mau esok nawang ayu. Ayu nih pol, kau mesti gernyawang seneng sih. Bukannya dia apa namanya mencela dirinya dengan tangisan, tambah justru menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Masih ingat cerita seorang hamba Allah dari Bani Israel? Ya. Dia enggak punya apa namanya penglihatan tunanetra. Ditanya, kenapa kamu kok jadi tunanetra? Dijawab, ya, saya lihat yang diharamkan Allah, saya gelo. Mata ini maksiat, makanya saya cabut biar gak maksiat lagi. Nyeselnya sampai seperti itu, ini jangan diterapkan. Ini khusus Bani Israel, umat Islam gak boleh begitu. Ya, kita umat Islam gak boleh mencederai diri sendiri. Melukai diri gak boleh, apalagi melukai orang lain. Ini Bani Israel, artinya penyesalannya itu sampai seperti itu. Lah kita nyesel gak? Nah, orang-orang dulu itu kalau dia berbuat maksiat, kemudian kesandung, jatuh, kakinya patah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah dihukum sama Allah sekarang. Insya Allah sudah cukup hukumannya di akhirat, gak dapat. Di akhirat gak dapat. Nah, kita mikir gitu enggak? Yang seperti itu. Di sini disebutkan, ada seorang ulama besar, bernama Abdal. Abdal itu wali di dunia cuma ada 7 ulama, setah. 7 orang. Kalau satu meninggal, diganti yang lain. Satu meninggal, diganti yang lain. Dikatakan orang jadi Abdal itu bukan karena banyaknya sholatnya. Bukan karena banyak puasanya. Tapi karena hatinya betul-betul bersih. Karena hatinya betul-betul bersih. Bukan karena sholatnya, puasanya. Ya sholat-sholat, puasa-puasa. Tapi bukan karena itu. Kenapa? Ada orang yang sholatnya lebih hebat. Ada orang yang puasanya lebih hebat. Tapi gak jadi abdal. Kenapa? Hatinya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya ada kesombongan, ada iri, ada dengki dan lain sebagainya. Penyakit hati gak kelihatan. Kalau penyakit zahir kelihatan. Ya. Kebaikan hati ini juga enggak kelihatan, kebaikan zahir kelihatan. Nah, biasanya nanti dengan ujian baru kelihatan nih hatinya seperti apa. Termasuk ini, sang wali ini bagaimana dulu hidupnya? Beliau berkata, dulu saya itu kerjaannya jadi penjahit. Siapa di sini yang jadi penjahit? Ya. Saya kerja jadi penjahit, ulama tapi jahit. Ulama dulu tuh punya pekerjaan, enggak nganggur. Ada yang kerjanya jahit, ya. Ada yang kerjanya mintal benang jadi kain, ada yang kerjaannya itu dia tarik kayu seperti kakek buyutnya Habib Ali, Habib Anis, kakek buyutnya Habib Anis ini, beliau dulu kerjanya cari kayu buat makan dan ngajar. Jadi nggak minta sama orang, cari kayu dijual hasilnya untuk makan, cukup nyambung nyawa, selebihnya untuk mengajar. Seperti itu hidupnya demikian. Nah kita punya pekerjaan apa sekarang? Ini katakan ini cari apa jahit, kemudian hasil jahitnya digunakan untuk makan. Satu hari dari pagi sampai sore saya itu kalau ngomong saya hitungi, dicatat. Tadi ngomong ini, dicatat. Tadi ngomong ini. Sore saya hitung ternyata ngomong saya cuma sedikit. Ngomongnya cuma sedikit. Kemudian saya cek lagi kalau omongan saya ini baik saya syukuri. Kalau omongan saya buruk saya istighfar. Pertanyaan saya dari pagi sampai sore, kalau kita buat catatan omongan kita, bukunya cukup enggak? Terutama ibu-ibu. Cukup enggak, Bu? Enggak. Nah, kira-kira yang baik sama yang buruk banyak mananya? Mengaku sendiri kan? Banyak baiknya atau buruknya, Bu? Tuh, ngaku banyak buruknya. Saya mau nanya, sore tadi udah minta ampun belum untuk omongan yang buruk selama satu hari? Jangan ngapusi. Ini ngapusi ini keburukan baru di majelis ini. Udah belum, Bu? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, minta ampun satu hari. Ini kebiasaan orang dulu, soalnya benar-benar dihitung. Ya Allah, minta maaf. Ya Allah, ampuni. Makanya mereka semua bisa jadi wali Allah. Nah, kalau kita sekarang mau jadi wali, mau dapat obat, tapi gak pernah. Ngomong aja, calcul. Gak dihitung. Ya, mau ngomong apa dia? Diomongkan. Bahkan ini sebagai penutup, insyaAllah akan ada tambahan dari Abu Husain bin Anis, kemudian dari Pak Haji Abdurrazak Sufawi. Penutup dari saya sedikit ini ya. Orang zaman sekarang kelemahannya semua yang didengar diucapkan. Betul enggak? Semua yang didengar diucapkan. Dengar ada orang perapatan ada tabrakan, kakinya pedot. Ketemu temannya di perapatan ada tabrakan, kakinya dua-dua pedot, udah nambah lagi. Bukan dicek betul enggak ada tabrakan, ya kan? Bukan dicek benar enggak kakinya putus, bukan. Bukan tabayun, enggak. Tapi langsung diceritakan pada orang lain. Setelah itu ditambahi. Orang yang ketiga ini dengar, ngomong sama temannya lagi. Kondonin yang perapatan, mata, tabrakan. Sekiranya pedot, tangan hilang. Nambah dia. Enggak mau kalah. Ceritanya nambah. Akhirnya cerita, perapatan ada tabrakan, orangnya meninggal dunia. Padahal yang ditabrak, setelah dicek, ada tabrakan. Apa? Pit motor, ya kan? Sama apa? Sama sepeda ontel. Yang naik sepeda, sepedanya utuh, orangnya utuh. Yang naik bit-bitnya utuh, orangnya juga utuh. Kakinya cuma lecet dikit, dibilang kakinya copot. Dua-duanya lagi. Nah ini kebiasaan orang zaman sekarang. Apa yang didengar kemudian disampaikan. Kalau ada orang fasik bawa berita, gak boleh langsung disampaikan, dicek orang fasik. Nah zaman sekarang ini termasuk orang fasik atau bukan? Orang fasik definisi orang fasik apa? Idza ja'akum fasikum binaba'in, ya kan? Kalau ada orang fasik datang bawa berita kepada kamu, cek dulu pada bagian. Cek. Pertanyaannya jenengan dan saya termasuk orang fasik bukan? Saya mau ngaku orang baik aja enggak berani. Orang fasik adalah orang yang keburukannya maksiatnya melebihi ketaatannya. Nah, kira-kira taat kita sama maksiat banyak mana? Kalau hitung-hitungan benar banyak mana coba? Nah kalau kita mau tawaduk merendahkan diri kepada Allah, ya semoga ya Allah tolong saya enggak masuk kelompok orang fasik, semoga saya masuk orang yang muti, orang yang taat, orang yang baik, ya Allah tolong gitu. Tapi kenyataannya kita ini hidup di tengah masyarakat, kita-kita ini yang bergelimang dengan maksiat. Ibu, saya mau ngasih amanat boleh Bu? Boleh ya Bu ya? Ini sudah tidak disampaikan bertahun-tahun. Mulai bulan Ramadan kemarin saya nyampaikan kembali. Ibu-ibu pengen senang atau pengen susah? Pengen senang. Masih ingat amalan yang kemarin saya ajarkan Bu? Lupa. Nomor 1, 40 hari mesem terus sama suaminya. Ingat 40 hari mesem terus sama suaminya. Suaminya jengkelkan, suaminya geteng ya. Suaminya seperti apapun, ibu pokoknya pasang wajah mesem walaupun hati ya, hati jengkel, wajah tetap senyum. Bisa enggak, Bu? Nomor 2, boleh ya Bu yang ngasih amalan buat ibu? Boleh. Nomor 2, ibu jangan ngomel ya, Bu ya. Jangan suka ngomel. Sakit mboten, Bu? Boten. Bisa enggak Bu? Enggak ngomel. Coba. Cukup satu kata, bisa atau tidak? Saya mau nanya kepada bapak-bapak. Pak, ibu-ibu tidak ngomel 3 hari, kira-kira bisa enggak? Ada mosi tidak percaya dari bapak-bapak, Bu. Ternyata ibu-ibu dianggap tidak mungkin tidak bisa ngomel. Tidak ngomel selama 3 hari, apalagi 40 hari. Mesem terus, enggak ngomel. Ibu ya. Yang terakhir nih, ini penting. Pulang dari sini mohon maaf, tolong ibu cium kaki bapak. Mau enggak, Bu? Pak Yai, mohon maaf saya ngomong seperti ini. Karena survei membuktikan, ngapunten nih, ini kita ke depan harus perbaiki diri kita dan terus keluarga kita ya, terus pelajaran dari yang lampau-lampau. di Sragen, di Solo, Surakarta, sekitarnya ini, kasus perceraian itu mencapai angka yang fantastis. Perceraian itu angkanya mengagumkan. Kira-kira jenengan kagum enggak kalau mengagumkan? Nah, kagum kan? Memprihatinkan. Angkanya sangat tinggi. Tapi coba dijawab jujur, dijawab jujur. Ulama atau dai atau ustadz yang ceramah, dalam ceramahnya berupaya untuk merukunkan rumah tangga, sekarang banyak atau jarang? Jarang. Yang dibahas hal-hal lain yang mungkin kurang penting. Makanya banyak orang berumah tangga enggak menemukan solusi di dalam rumah tangganya. Kenapa? Kurang kena sentuhan, enggak paham, enggak paham. Coba saya mau nanya sama ibu, ibu kapan terakhir kali bapak ngomong kepada ibu, wahai istriku, sini kamu letakkan kepalamu di dadaku. Kapan terakhir kali begitu, Bu? Jelas. Wes jelas, mantan nanya gitu ya. Lah, wes jelas mantan nanya, mak kata bapak udah jelas, mantan nanya dulu begitu. Sekarang jelas, ibu ngomong, mantan nanya rata ngono. Ini saya ceramah di musim, Pak Yai keliling dari desa ke desa. Saya mau tahu gitu ya, ternyata semua mengatakan jelas, suami enggak pernah manggil istri, letakkan kepalamu di dadaku. Enggak pernah gitu. Sayang, jadi sebagai sayang ya, sayangku di sini ada itu. Sayang itu enggak ada. Padahal ini kalau dilakukan dijamin sumpah hilang. Dijamin. Bu, jenengan kalau sumpek meluk anak, sumpeknya hilang atau tambah sumpek? Hilang kan? Sumpek anaknya dipeluk, sumpeknya hilang, betul? Nah, suami juga begitu. Kalau sumpek, kemudian istri kepalanya diletakkan di dada dengan cinta, dengan sayang, maka sumpeknya hilang. Kenapa? Rasul sudah menyatakan orang yang berjiwa kasih sayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka seketika rahmatnya Allah itu turun, sayangnya Allah itu turun. Nah, yang terakhir buat ibu-ibu, tolong ya Bu ya, pulang dari sini, tolong kaki bapak di sanggup. Sebentar Bu, biar adil bapak saya kasih amalan. Pak mohon maaf untuk mengimbangi tadi pada ibu-ibu. Bapak sama ibu kira-kira gak pelit bisa gak? Jangan pelit kepada istri, bisa gak? Bisa. Di sini yang merokok suka angkat tangan. Yang merokok. Ya udah, yang merokok. Satu hari rata-rata orang merokok, survei dari desa ke desa, satu hari orang merokok 2 pak, betul? Rata-rata. Coba yang 1 pak itu dihadiahkan kepada istri, istrinya suruh merokok. Bukan istrinya suruh merokok, artinya uang rokok berikan kepada istri. 1 pak rata-rata 10 ribu rupiah. 10 ribu kali 30, 300 ribu rupiah. Insya Allah buat nyekolahkan anak cukup. Buat nyekolahkan anak cukup. Kalau suami mau seperti ini, insya Allah rezekinya semakin banyak. Yang pertama, bapak jangan pelit kepada istri. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada istri. Udah belum, Pak? Ini dari desa ke desa, jawabannya seperti ini. Bu, mohon maaf, Bu. Ibu hamil susah atau mudah? Hamil mudah. Kata bapak, hamil mudah, Bu. Ibu kalau hamil berat atau ringan? Berat. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Gara-gara siapa, Bu? Coba sekarang. Udah enggak enak gara-gara bapak, betul? Terus ibu melahirkan, taruhannya apa? Nyawa. Saya masih ingat pesan guru saya. Ini ada seorang pria nunggu istrinya melahirkan. Begitu dokter keluar dari ruang bersalin, ini si pria, si suami nanya, "Dok, gimana anak saya? Gimana anak saya?" Ini suami yang seperti ini, tolong dinasehati, kurang ajar nih. Kenapa kurang ajar? Istrinya yang anak enggak ditanyain. Yang ditanya ke anak saya bagaimana? Seharusnya ditanyakan adalah bagaimana istri saya. Setelah itu baru nanya bagaimana anak saya. Almarhum Habib Anis pesan gitu. Kalau istrimu itu lagi di ruang bersalin, ngomong sama murid-muridnya ya, maka jangan mikirkan anak, mikirkan bojomu selamat apa ora, doakan sih. Doakan istrinya. Begitu keluar tanya sama dokter, istri saya bagaimana? Kalau sudah dijawab baru ayat berikutnya, anak saya bagaimana? Terus Bu tolong dijawab jujur. Semenjak ibu menjadi istri sampai hari ini, pernahkah suami berkata, "Istriku, terima kasih engkau sudah melahirkan anak, engkau hamil, engkau..." Belum. Belum. Tapi kalau bapak jajan di rumah makan, disuguhi teh di situ, ngucap terima kasih enggak? Misalnya ada mbak-mbak, mas-mas ngasih unjuan gitu kan? Monggo diunjuk, terus jawabannya apa? Terima kasih, betul? Iya. Apalah nih? Langsung begitu kan, Bu? Iya. Yang jadi masalah, bapak-bapak jawab, soalnya di rumah enggak pernah monggo diunjuk, mas, enggak pernah. Betul ya, Pak ya? Yang di rumah kata bapak-bapak nih, dari desa ke desa, nyoh ombenen. Silakan diminum. Ada lagi yang begini, yang agak lebih ngeri lagi. Bu, tolong bu, wedang, unjuan. Jawabannya, aku kesel ngurusi anakmu, gawir dewi. Ini lebih sadis. Lebih sadis. Coba kalau yang satu buatkan, monggo diunjuk sama mesem, ya kan? Kemudian yang satu bilang, matur suwun. Kira-kira enak itu. Boleh nanti malam praktekan. Ya, praktekan. Pulang ke Allah seger semua rumah tangganya ya. Itu. Kemudian untuk bapak-bapak, amanat saya. Kalau ibu ternyata enggak bisa mesem, masih merengut. Ya, disuruh ngomel masih enggak bisa, masih suka ngomel. Pesan saya, silakan bapak ngalah sama ibu-ibu. Ya, Pak ya. Bapak ngalah ya sama ibu ya. Jangan sampai enggak kalah. Sebab pesan orang-orang terdahulu kalau pengen selamat sing waras. Sing waras. Berarti ibu. Nah kalau sampai bapak gak ngalah juga. Bapak gak ngalah juga berarti bapak. Berarti bapak sama ibu. Makanya akhirnya hancur. Makanya yang kita yang lebih normal, lebih sadar itu ngalah. Orang dulu tuh bahasa sederhana, sing waras ngalah. Cuman begitu aja, tapi maknanya luar biasa. Itu sengaja saya sampaikan biar kita seger nih halal bihalal ya. Jadi taklim tapi cuman untuk buka ya, untuk buka ya, biar kita seger, kita halal bihalal. Di sini ada guru-guru kita, masih ada waktu cukup tuh jamnya lebih 10 menit. Habib Husain, Pak ya Abdurrazak, Habib Jamal, jamnya memang cepetan, sengaja dicepetkan ya. Sengaja dicepetkan. Ini sekitar 9:30 sekarang. Foto Habib Husain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nesfaken dawuhipun Ustaz Nopal. Tadi banyak dibahas tentang tobat, tentang keluarga. Saya mau memberi komentar sedikit tentang tobat. Kemudian tentang keluarga. Tobat itu adalah untuk atau makom tingkatan pertama orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang mau madep mantep marang Gusti Allah itu. Tobat, apa tobat itu? Yaitu kita bertobat dari dosa-dosa semuanya, dosa besar, dosa kecil. Kemudian kalau kita punya salah dengan orang, kita minta maaf. Dan kalau ada barang orang yang ada sama kita, kita kembalikan. Kalau kita tidak bisa mengembalikan, kita minta dihalalkan. Itulah mungkin asalnya halal bihalal itu. Kemudian saya pernah baca buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Mubtuli. Tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah tobat atas dosa-dosa besar yang dilakukan. Tingkatan berikutnya, tobat atas dosa-dosa kecil yang masih dilakukan. Tingkatan berikutnya, tobat dari perbuatan-perbuatan makruh yang masih dilakukan. Dibayangkan, sekarang kita bayangkan, kalau orang itu sudah tidak melakukan dosa, yang makruh pun tidak dilakukan. Ini orang soleh bukan, kira-kira. Nah, tobat yang berikutnya adalah tobat dari merasa diri sebagai orang soleh. Kemudian setelah itu, tobat dari hal-hal utama yang terlewatkan. Jadi misalnya, ada hal-hal yang utama, amalan utama yang tidak bisa dilakukan. Orang itu bertobat. Misalnya, wah tadi saya azan tidak langsung sholat. Bertobat ya, menyesal sekali. Kemudian, kalau dia setelah azan sholat, dia masih bertobat lagi. Waduh, saya tadi kenapa tidak sholat di masjid berjamaah. Setelah itu masih ada tobat lagi ya tuh. Saya tadi azan sudah sholat berjamaah di masjid, tapi sholatnya kurang khusyuk. saya bertobat lagi. Ini hari Senin kok saya tidak bisa puasa. Hari Kamis, Yaumul Bid, hari-hari putih, saya kok tidak berpuasa. Jadi orang ini bertobat dari hal-hal utama yang tidak bisa dilakukan. Kemudian masih ada lagi, tobat dari lintasan-lintasan buruk dalam hati. Ini bukan niatan, bukan apa yang direncanakan untuk dikerjakan, tapi lintasan aja, lintasan buruk yang di hati itu. Kita tahu ya, hati manusia itu cepat sekali ya. Kalau ada orang datang pakai map, nah ini pasti minta sumbangan nih. Ya kan, hati manusia ini, kalau ada orang ngetok-ngetok ini pasti ada ini urusan apa, utusan sumbangan 17 Agustus misalnya. Nah itu tobat dari lintasan buruk yang ada di hati. Kemudian ada lagi tingkatan berikutnya, yaitu tobat dari saat-saat yang dia lalai kepada Allah. Jadi misalnya orang tersebut baru datang duduk kira-kira 3 menit, ya Allah saya kok selama 3 menit tadi tidak ingat sama Allah sama sekali. Nah orang itu bertobat. Masih ada lintasannya, saya pikir ya Allah kapan saya bisa mencapai separuh dari tingkatan-tingkatan ini. Itu tentang tobat. Kemudian tentang keluarga. Tadi Ustaz Novel menyinggungnya, saya pernah ngobrol juga masalah keluarga. Sebenarnya masalah keluarga ini adalah segalanya bagi kita. Jadi orang boleh sukses dalam karier, dalam dakwah, dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, tapi kalau dia belum sukses dalam membina keluarga, belum bisa disebut orang tersebut telah sukses, telah berhasil. Kita ini kalau ada tamu, kita jamu ya, kita hormat luar biasa, semuanya ada dikeluarkan, yang belum ada dicarikan, misalnya itu. Padahal orang tersebut mungkin sekali aja kita temui, dan selanjutnya tidak pernah ketemu sama orang tersebut. Lalu kita seharusnya kita ini harus hormat dan sayang kepada siapa tuh? Pertanyaannya. Kalau saya mengajukan pertanyaan seperti ini, biasanya orang langsung menjawab, ibu, bapak. Itu betul. Jadi sebetulnya kita ini harus hormat dan sayang kepada orang-orang yang sering kita temui. Siapa orang yang sering kita temui itu? Yaitu ibu, bapak, suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, tetangga, teman-teman satu kantor, khususnya teman-teman yang seruangan dengan kita. Itu yang harus kita berbuat baik. Kebanyakan orang itu menganggap, ah enggak apa-apa nih, ini punya istri saya, nanti saya jelaskan sama dia, gampang itu. Ah ini enggak apa-apa, kita keluar dulu, nanti kalau suami cari saya, nanti saya izin atau saya telepon. Jadi sebetulnya urusan seperti ini bukan sesuatu yang gampang. Saya beri contoh ya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu dirawat di ICU. Saya tinggal di rumah sakit, saya waktu itu enggak megang duit. Saya bilang, waduh ini saya sudah sakit, kantong saya mau dihabiskan, mau dirokok sama rumah sakit. Saya lihat makanan di rumah sakit itu juga makanan yang sama sekali tidak mendukung kesehatan saya. Saya kolesterol tinggi, kena serangan jantung, disuguh apa dikasih makanan udang, telur puyuh, kemudian daging-daging yang berminyak. Saya bilang, waduh, sama dokter pun saya tidak bisa mempercayakan kesehatan saya. Jadi saya jaga. Saya di rumah sakit di ICU, istri saya pagi-pagi sudah datang. Nanti pulang setelah larut malam baru pulang. Anak-anak di rumah tidak ada yang ngurus. Hari apa anak-anak kesepian di rumah, ke rumah sakit. Ada yang delosor di bawah, karena besok ada ujian, jadi belajar di ruangan di ICU. Ada yang megang buku di luar sana. Nah, hasil anak saya semuanya ke rumah sakit, istri ke rumah sakit, anak-anak di rumah sakit. Pembantu saya protes, itu kalau orang dudukan di ICU kan ada bau apa, membersih itu, karbol, kan baunya gak enak ya, terlalu tajam. Ya, pembantu rumah tangga marah, ini apa ini, baju kok baunya seperti ini rumah 3 hari kosong, kayak kuburan aja. Akhirnya pembantu rumah tangga pun ke rumah sakit, jadi semuanya pindah ke rumah sakit. Saya, waktu itu saya dapat apa, pencerahan gitu ya. Itu saya pikir, subhanallah ya. Jadi kalau anggota keluarga itu sakit, semuanya ikut sakit, subhanallah. Saya mikir juga, kalau waktu itu saya meninggal dunia ya, insyaallah istri saya mencari ganti saya sulit. Bukan karena saya orang yang baik, bukan ya. Bukan. Kita ini kalau kita ya, lihat presiden ya, negara sudah seperti ini ya, negara-negara ini butuh suatu pemimpin yang, seorang pemimpin yang betul-betul pintar ya. Tapi kalau presiden itu lengser, insya Allah penggantinya banyak kan. Kalau kita misalnya menguasai suatu, menjadi ketua suatu organisasi, kemudian kita saatnya sudah selesai, kita harus turun, kira-kira penggantinya banyak kan? Saya mau tanya sekarang, kalau kepala rumah tangga suami meninggal, penggantinya banyak tidak? Kalau ibu rumah tangga seorang istri meninggal, kira-kira suami bisa dapat ganti cepat nggak? Banyak nggak kira-kira? Belum tentu, belum tentu. Jadi kalau misalnya ya, ada fulan itu istrinya meninggal dunia, fulan itu kalau mau mencari gantinya sulit. Bisa jadi si fulan ini sampai akhir umurnya tidak bisa mencari gantinya. Begitu juga istri, kalau suaminya meninggal sulit. Sebagian orang tuh trauma gitu, takut dia membina rumah tangga lagi. Melihat anak-anak sudah besar ya. Jadi mungkin sampai istri itu meninggal belum bisa dapat penggantinya. Jadi kalau dipikir, rumah tangga itu anggotanya semuanya penting. Nah kita ini sekarang sehubungan dengan anak ya. Kita ini, saya sering dapat keluhan, bagaimana anak saya ini kok tidak pernah nurut kepada saya. Nah, resep yang paling gampang menghadapi anak adalah kita ini kalau nyuruh memerintahkan anak kita harus tanpa emosi. Ya. Jadi misalnya anak kita tidur, disuruh sholat, nak bangun, nak bangun, sudah waktunya sholat. Jadi, tanpa emosi, gak usah marah, percuma marah, gak ada gunanya. Kemudian kita datang lagi, ayo nak bangun, nak, ini sekarang sudah jam 7 misalnya. Nak bangun, nak sudah jam 9 misalnya. Terus itu semakin tanpa emosi semakin bagus. Kenapa nanti penjelasannya. Kemudian anak juga dikasih tahu, nak belajar, nak, kamu kalau tidak belajar nanti kamu bodoh. Kalau kamu jadi orang pintar itu enak, dibutuhkan orang, kamu menjadi orang terhormat. Tapi anak itu tidak mau belajar, cukup kita kasih tahu tanpa emosi. Soalnya kalau kita marah, kalau kita marah-marah terus, dikhawatirkan anak itu akan benci kepada kita, atau anak itu akan menjadi jauh dari kita. Akibatnya anak itu nanti kalau curhat kepada temannya, bukan kepada kita. Kita mau tidak, anak kita curhat kepada orang lain, kepada temannya, kan bahaya. Ya, kalau temannya seorang yang soleh, solehah, kita kan kepingin anak itu ada apa aja bicara kepada orang tua. Kenapa Joko, kita gak perlu pakai marah, gak perlu pakai emosi? Karena emosi dan marah itu gak bagus untuk kesehatan. Akibatnya bisa kita bisa dibenci oleh anak kita. Kadang-kadang kalau anak itu kecil, anak itu gak paham, kenapa tuh orang tua ini kok marah terus? Main gini gak boleh, mau gitu dilarang. Anak itu bingung, akhirnya anak itu lebih dekat kepada orang lain. Kenapa kita tidak boleh marah dan tidak boleh melibatkan emosi? Karena apa? Sebetulnya kepada Nabi pun Allah berkata, kamu ini tugasnya cuma apa? Menyampaikan dan memberi peringatan. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Dulu, ini terakhir ya, ada cerita seorang tua itu alim, pandai, masya Allah, mungkin termasuk salah seorang wali Allah, punya anak malasnya luar biasa, disuruh belajar tidak mau, dikutip dalil Quran yang menunjukkan keutamaan ilmu, kemudian hadis Nabi, kemudian ucapannya para ahli hikmah, tapi dasar anak ini memang tidak mau. Jadi tetap aja anak main, murid-murid yang lain belajar jadi orang-orang yang pintar, anaknya sendiri justru main terus. Kira-kira sedih nah ini. Dan ini pernah terjadi. Kejadian seperti ini ada. Saya punya teman kiai yang anaknya gak mau belajar, setiap hari main bola. Ini kembali ke cerita tadi, orang yang alim tadi. Kemudian karena ini orang soleh ya, orang yang alim, dia mendapat ada suara di hatinya, kamu ini mengapa tidak pasrahkan urusanmu kepada Allah. Dia terus istighfar, bertobat. Setelah itu malamnya dia berdoa kepada Allah, memasrahkan urusan anak ini, ya Allah, saya tidak kuasa untuk memberitahu, untuk mengajar anakku. Sekarang saya pasrahkan urusannya kepadamu, ya Allah, karena engkau sebaik-baik zat yang bisa dipasrahi segala urusan. Besoknya anak, setelah berapa saat anak itu datang kepada ayahnya, berkata, "Bapak, ayah, sekarang saya siap belajar." Anak itu diajar dalam waktu 3 bulan mengalahkan teman-temannya yang sudah belajar selama 3 tahun. Ya. Jadi urusan keluarga ini adalah urusan yang paling utama. Banyak sekali orang-orang datang menemui saya, apa? Suaminya itu malum ya, kehidupan dunia ini kan mengalami pasang surut ya. Kemudian ada yang suaminya itu usahanya menurun, ada yang suaminya dipecat dari perusahaan. Kemudian apa yang dilakukan istri? Karena tidak ada yang memberi nafkah, istri itu mulai goncang ya, mulai goncang keadaan, jiwanya juga mulai goncang. Akhirnya apa? Dia, si istri, setelah lewat beberapa saat, istri ini mulai marah-marah kepada suaminya. "Kamu ini bagaimana? Kamu ini seorang pria, seorang bapak, kepala rumah tangga, kamu harus cari nafkah." Itu sampai akhirnya urusan ini jadi meruncing dan ini mengancam keutuhan rumah tangga. Banyak orang yang datang sama saya, urusannya seperti ini. Biasanya saya tanya, "Oh gini ya, wah," sampai mencucurkan air mata. Setelah selesai ya, si istri berbicara, saya tanya, "Suami kamu ini kira setia enggak? Apa sayang enggak sama kamu?" "Insya Allah kalau dia sayang, kalau saya sayang, alhamdulillah." "Kalau gitu gampang urusannya. Suami kamu itu yang sekarang nganggur, jangan kamu marah terus. Kalau kamu marah, dia berarti merasa dapat musibah dua. Pertama kali dia sudah stres karena sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberi nafkah. Yang kedua kali dimarah terus oleh istrinya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya si istri itu justru mendekat kepada suami, setiap hari memberi apa? Memberi semangat. Waktu saya berkata begitu, ada yang istrinya datang sampai dadanya rasanya sesak gitu, karena tiap hari susah lihat suaminya kok pulang sudah nganggur, pulangnya malam. Saya bilang, "Ya suamimu pulang malam karena di rumah kamu marah terus. Mau cari kerjaan, tidak ada dapat, sampai di rumah dimarah terus oleh istrinya. Akhirnya apa? Pulangnya malam terus." Saya bilang, "Mulai sekarang, kamu kan yakin bahwa suamimu ini sayang sama kamu. Sekarang adalah kewajiban kamu justru mulai membesarkan hati suamimu. Tenang mas, kamu bilang sama suami, tenang. Insya Allah sebentar lagi, kamu jangan putus asa. Terus bersemangat, terus melamar, tanya kepada teman. Insya Allah kamu tidak akan lama lagi dapat pekerjaan." Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukup jelas tadi ya? Cukup jelas atau jelas? Jelas. Ya, ini edisi spesial. Spesial halal di halal. Kita kedatangan guru kita semua ya, Kyai Haji Abdul Zafawi. Ini kehormatan buat Majelis Ar-Rawdhah. Dan malam hari ini juga banyak teman-teman saya dari elemen Islam yang kemarin Ramadan bareng-bareng dengan Ar-Rawdhah dan yang lain-lain menyediakan buka bersama di Manahan. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kerawuhannya di Ar-Rawdhah malam hari ini untuk teman-teman elemen. Sekarang kita akan dengarkan beberapa nasihat tambahan dari Haji Abdul Razak Sofawi. Insyaallah majelisnya semakin bercahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Yang saya muliakan Habib Husain bin Ali Sabiq. Nafar jemaah dan para hadirin yang hadir dan hadirin orang hadirat yang berbahagia, karena saya sebagai seorang tamu yang manut karus di rumah ya kan. Aduh, kami ikon tamu yang mati, ya, jam. Sebenarnya itu, tapi dia saya pertama memang undangan yang ada pada saya itu adalah untuk halal bihalal. Karena itu kesempatan saya diberi waktu ini saya sempatkan untuk halal bihalal. Pertama saya mohon maaf kepada Habib Anis, Habib Hussein bin Anis. Berkali-kali saya dapat undangan beliau, tapi belum pernah saya bisa hadir dengan baik. Berarti saya mohon maaf Habib, dan semoga tidak bosan-bosan untuk menganggap saya sebagai saudara ter, meskipun sedang berkali-kali hadir. Mohon maaf Habib. Benar juga Habib Nufa juga begitu, saya mohon maaf. Tapi saya datang saya terlambat. Jadi saya datang tadi mau ada di luar saya dari panitia saya tidak masuk. Maaf Bapak-bapak tadi saya lompat-lompat itu, saya mohon maaf ya. Juga yang lain. Sebab kalau salah kepada Allah tadi diterangkan Habib Nufa bagaimana cara itu bisa. Bisa langsung Allah insya Allah memberikan taubat dan ampunannya. Tapi kalau salah dengan manusia, kalau belum minta halalnya, Allah tidak akan memberi ampun. Oleh karena itu, sebatan hal berani, saya pribadi dan keluarga, dan juga saya yakin para santri almarhum banyak salah kepada Habib ini. Berkali ke Toronto, apa mungkin ke yang lain-lain di majlis jamaah berhafaib banyak kesalahan melalui saya pribadi dan juga keluarga lain, mohon maaf sebesar-besarnya dan mungkin barangkali di antara para hadirin ada punya salah kepada kita, sudah dengan kita ekorkan, kita halalkan sehingga dosa sama manusia kita diampuni, dosa tepat kepada Allah kan diampuni juga. Amin Allahumma amin. Kemudian masalah dan keluarga itu, jadi kalau Nobel memberikan jurus-jurusnya ya kan nambahi ya. Bapak-bapak kalau ibu marah bapak tidur. Ibu tidur. Kalau bapak marah ibu tidur, oke? Kalau marah bareng tidur bersama. Won iku resep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tidur bareng, won nggih. Mugi-mugi dengan hal berani ini kehidupan kita sambah diberikan Allah keberkatannya, putra-putra sampai soleh dan soleh kita kumpul di Raudhah, Raudhah Suluh, kumpul betul-betul kumpul Raudhah di Jannah. Amin Allahumma amin al-Fatihah. Alhamdulillah Allah. Sekian Nabi, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair khair jazak. Sebelum saya lanjutkan, waktu masih ada kurang lebih 8 menit. Ya, perpanjangan waktu 5 menit nanti insyaallah. Apakah adu penalti nih? Bu, insyaallah mulai Jumat depan kita ngaji kitab ya. Kita ngaji benar-benar cari ilmu. Nah, alhamdulillah mulai bulan Syawal ini saya terbitkan VCD-VCD kajian. Nanti bagi yang berminat bisa beli di luar ya. Kemudian sehubungan rumah tangga untuk ingatkan orang tua ada buku Surga di Depan Mata. Banyak yang nanya itu sudah dicetak ulang harganya 30.000. Kalau buku yang Rahasia Kekayaan Isra Mi'raj malam hari ini diskon besar-besaran hanya 10.000 rupiah. Saya lanjutkan dulu. Ini ada Habib Jamal. Malam hari ini saya sangat berbahagia dapat hadiah dari Allah yang luar biasa. Jadi kalau saya disuruh bayar itu enggak bisa nih. Ya, pakai nyawa saya pun enggak bisa nih. Buat bayar kerawuhan jenengan semua ini. Benar nih, jenengan bisa saya mimpi apa itu? Saya mimpi apa sama Allah dikirim jenengan ke sini. Siapa yang ngirim jenengan ke sini? Yang ngirim adalah Allah, dipilih sama Allah, digerakkan datang nih akhirnya Ali Maksum dari Jepara jauh-jauh naik motor ya. Jauh-jauh di Jepara naik motor cuman pengen rawuh ke sini. Ya, pengen datang ke sini. Dan banyak lagi yang naik motor dari tempatnya jauh, cuman pengen datang. Semuanya datang saya yakin pasti karena cinta kepada Allah. Ya, karena cinta kepada Allah. Dan orang yang datang berangkat karena cinta kepada Allah, janjinya Allah dia mendapatkan cintaku, ya mendapatkan cintaku. Ini saya mau nanya dengan yang di luar karena saya kan di sini enggak bisa mantau yang di luar ya. Ini yang hadir kira-kira posisi sampai di mana? Sampai jembatan. Panitia tolong saya minta informasinya, sampai di mana ya saya kasih tahu biar yang di dalam juga bisa tahu. Kemudian untuk teman-teman yang di luar, kalau duduknya belum bisa nyaman, belum bisa rapi, yang di dalam juga saya minta maaf yang luar biasa. Ya, ini memang judulnya ya, ini Bu Ika nih pernah bagian yang untuk ngitung-ngitung cepat gitu ya. Jembatan 2000-an gitu ya. Jadi yang hadir sampai di jembatan jumlahnya kurang lebih 2000-an, 2000 sekian ya, 2000 sekian. Kok tahu dari mana? Dari konsumsi. Bagian konsumsi. Jadi kok tahu dari mana? Dari konsumsi. Nah, di majelis ini ya begini sifatnya. Kita datang duduk ya, ada aturan-aturan yang mengikat, mau duduk di sana boleh, duduk di sini juga boleh, yang namanya aja aman ya, adanya seperti ini, yang mau selonjor juga boleh, dengan segala kesederhanaan dan terbatasan, saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya pribadi ini novel, ini halal bihalal minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti sebelum pulang ada permohonan doa-doa, tapi saya mau minta sedikit tambahan dari Habib Jamal ya, insyaallah sudah cukup. Jadi tambahan dari Habib Jamal yang kita dengar sudah cukup. Gitu, Beb. Ya. Tambahan dari Habib Jamal begitu. Nanti insyaallah doa penutup dari Habib Jamal. Sekarang kita akan bacakan dulu ini permohonan doa ya. Jadi ada minta doa untuk keberhasilan ujian masuk CPNS untuk Ananda Agustin Dwi Sulistiyawati. Juga ada untuk ayah dari bapak dari jamaah Raudhah, ayah dari saudara Anang yang beberapa hari lalu meninggal dunia, yaitu bapak Kasno bin Sutiman. Ya, kemudian juga doa untuk Muhammad Zikri Maulana dan Ni'matul Mufidah, anak dari bapak Sudirman, minta doa biar jadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian ada bapak Suwarno dari Karanganyar minta doa buat orang tuanya, yaitu Ibu Sukiyam yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Kemudian ada yang minta doa untuk adik iparnya yang mau melahirkan, biar lancar dan tidak ada halangan suatu apapun untuk ya, ibunya maupun sang bayi ya, dan keluarganya. Karena katanya dokter diponis harus operasi besar, operasi sesar nih ya. Ini minta doa biar tidak operasi, biar normal, biar lancar. Namanya adalah Ibu Santi. Kemudian doa untuk ayahnya Mas Eto. Mas Eto ini aktivis Raudhah ya, yang kemarin satu bulan penuh bersama elemen Islam saya lihat dari mulai sebelum maghrib di rumah Bapak Dono sibuk membantu menyediakan buka puasa ya. Ayahnya beberapa hari lalu meninggal dunia, yaitu Insinyur Riwayatno, meninggal 2 September kemarin. Minta doa. Nah, untuk semua yang minta doa bagi yang masih hidup maupun doa yang sudah meninggal, yang sakit, yang hajat tadi ya, semoga semuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Khususnya tadi juga kita sebutkan di depannya akhina Muhammad Faib Azizin juga yang meninggal dunia, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat pengen anak jadi anak yang soleh dan soleha, juga itu kita semua, semoga keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang saudaranya, keluarganya meninggal dunia, semoga dijadikan tempatnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Yang punya hajat pengen jadi pegawai, apapun hajatnya, semoga diwujudkan dengan mudah dan lutuf oleh Allah. Yang sedang mengandung dan kandungannya pengen jadi kandungan yang baik, selamat untuk ibu dan anaknya, semoga diberi kemudahan, diberi penjagaan dari Allah Ta'ala. Dan untuk kepolisian Republik Indonesia, semoga Allah Ta'ala diberi perlindungan dari sisinya, dari orang-orang yang pernah jahat terhadap negeri ini. Dan untuk kita semua, semoga doa-doa itu juga keberkahannya kembali kepada kita semua. Allah hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti itu doa Habib Jamal. Sekarang saya mau halal bihalal. Ya, saya halal bihalal. Saya ini anak muda, belin kaken dosa. Ya, kalau naik mobil terkadang ngebut. Terkadang atau sering, Pak? Sering ngebut. Ya, karena lokasi pengajian yang jauh, yang ngejar waktu, sehingga kadang kalau di sopo sok enggak ngah gitu ya, enggak ngerti. Kadang waktu naik motor atau naik mobil atau lagi di jalan disapa sok enggak ngerti, bukan saya enggak mau balas sapaan. Minta maaf kalau ada sapaan yang belum dibalaskan, minta maaf kalau ada SMS yang tidak terjawabkan, minta maaf kalau ada telepon yang tidak terangkat, minta maaf kalau ada tamu yang berkunjung ke sini enggak ketemu sama saya. Ya, mohon maaf karena biasanya kalau ke sini kebetulan seringkali saya pas enggak ada. Tapi selalu ada yang jaga di sini kan ya, hajatnya tetap sampaikan. Kemudian untuk undangan yang belum bisa ketemu waktunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya cuma 24 jam kali 1 bulan. Ya, 24 jam kali 1 bulan bagi yang undang saya enggak pernah bedakan insyaallah. Makanya saya tidak pegang buku panggilan ceramah itu, bukan saya yang pegang. Yang pegang adalah teman-teman yang ada di sini. Siapa yang pengen ngundang saya tinggal ngomong aja, lihat asal tanggalnya itu kosong saya berangkat. Makanya tadi malam saya terdampar di perbatasan dunia akhirat gitu ya. Karena enggak ngerti itu tempatnya di mana, puasa berangkat aja. Ternyata ceramahnya di kuburan. Syaratnya cuma satu, bukan partai politik, pokoknya enggak politik, saya insyaallah akan jalan asal untuk dakwah di jalan Allah. Nah, saya mohon maaf atas semua kekurangan, semua kekurang nyamanan, semua ketidakramahan, pokoknya semua hal yang enggak enak, yang buruk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk siapapun sampai hari kiamat yang punya salah dengan saya, kalau ada, insyaallah enggak ada ya, sampai hari kiamat siapapun orangnya, sampai hari kiamat saya udah maafkan kepada Allah di depan Ka'bah. Jadi saya udah ikrar sama Allah di depan Ka'bah, langsung saya pegang Ka'bahnya. Ya Allah, siapapun yang berbuat salah kepada saya sampai kapanpun sudah saya maafkan, gitu ya. Sudah saya maafkan. Jadi saya pengen enteng, enggak mau punya urusan dengan manusia. Sebab yang punya urusan dengan manusia mau masuk surga dicekel, digandoli nanti. Ojo merbuse, rampungno urusannya tadi. Ya. Demikian waktu saya serahkan kepada Habib Jamal untuk tutup dengan doa. Dan saya ingatkan kembali, Jumat depan mau rawuh lagi ya nih. Kita ngaji ilmu ya, cari ilmu. Silakan datang ke sini, bawa yang bisa dibawa. Kalau nanti lokasinya enggak cukup, semoga sama Allah dijadikan lokasi ini lebih cukup lah, lebih cukup lagi. Demikian Habib Jamal, mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nas'alullahal karim an yataqabbal minna wa yarda 'anna wa ya'fu 'anna wa yatub 'alaina wa yusamihanna wa yaj'al hadhihi al-jalsa wa hadhihi al-majlis majlis khair ila ruhi sayyidina Rasulillah, azwaj Rasulillah wa ashhab Rasulillah wa ahli bait Rasulillah wa dhurriyyat Rasulillah minhum man hajar lillah, Muhammad bin Isa bin Fadil bin Muhammad bin Ali bin Alawi, jami' sadat al-Nabi Alawi bin Abd al-Rahman bin Muhammad Sagab Alawi wa Abu Nurayb wa ila arba' kull salih وارينا مكان وحيلة الرحيم وارينا وحوالجينا وارجيكم وأنبواتنا وأنبواتكم وأنبوات المسلمين ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل لهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويجعل لي درجات الجنة ويدفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونبحاثهم بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله. أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا المعريض وارضهم معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويحفظنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير التعب والمشقة مع اللطف والعافية والسعة والسلامة والتوفيق والهداية. نسأل الله الكريم أن تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا وصدقاتنا وزكواتنا وكل عمل ما عملنا من عمل خير في شهر رمضان. الله يقتل وإياكم من صام وقام من النار ويجعل وإياكم من الآعدين الفائزين المقبولين لرضا رب العالمين. يعيد علينا وعليكم هذا العيد سنين بعد سنين أعوام بعد أعوام بالخير والمسرات مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية. يفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا فتوح العارفين. يفك